ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Berbuat kebaikan akan melihat balasannya, melihat berbuat kejelekan akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika demikian itu khairun itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila dan paling baiknya sesuatu ta'wil yaitu pemahaman. Inilah para bapak, para ibu, dalilnya tentang dasar sumber hukum is pertama atiullaha, taat kepada Allah. Itu artinya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa'ati ar-rasul, taat kepada Rasulullah, artinya al-hadis. Yang ketiga, wa'ulil amri minkum, inilah yang memunculkan kemudian ijtihad para ulama yang merumuskan suatu bentuk pemahaman Quran dan hadis yang kemudian oleh para ulama ahlus sunnah menjadi ijma' dan qiyas. Coba kita lihat penjelasan Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam ilmu usul fikihnya. Fal amru bi ta'atillah wa ta'ati rasulihi amrun bittiba'il Qur'an was sunnah. Fal amru adapun perintah bi ta'atillah untuk taat kepada Allah wa ta'ati rasulihi dan taat kepada utusan Allah, amrun itu perintah bittiba'il Qur'an was sunnah, untuk mengikuti Quran dan sunnah. Ini pakai ati'u, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini artinya taat kepada Allah dan Rasul sepenuhnya, seutuhnya, tanpa reserve. Kenapa? Allah dan Rasulnya itulah pasti memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Pasti benar. Gimana bangge? Tetapi ketika wa ulil amri minkum, enggak ada ati'unya. Kepada pemimpin tidak ada ati'unya, enggak ada wa ati'u ulil amri. Kenapa? Kalau kepada ulil amri lihat, kalau benar ikut, kalau salah enggak ikut. Kalau sesuai dengan Quran hadis ikut. Enggak sesuai dengan Quran hadis tidak harus ikut. Itu kepada ulil amri. Ulil amri itu dalam pengantian dalam ilmu syariat, wal amru bi ta'ati ulil amri minal muslimin amrun bittiba'i ma ittafaqa alaihi kalimatul mustahidin, kata Syekh Abdul Wahab Khalaf. Wal amru adapun perintah bi ta'ati ulil amri, untuk taat kepada ulil amri pemimpin minal muslimin dari kalangan umat Islam, amrun itu perintah tiba-tiba dengan mengikuti sesuatu ittafaqah yang sepakat alaihi kepada ma kalimatul mustahidin, kalimat orang-orang yang berijtihad minal ahkam, dari beberapa hukum-hukum. Li'annahum, karena mereka para mustahidin itu ulul amri tasyri'i minal muslimin, yaitu pemimpin syariat dari kalangan kaum muslimin. Sebelumnya sudah kita jelaskan tingkatan umat Islam itu, umat Islam itu ada tiga tingkat. Pertama tingkatan orang mustahid, yang kedua muttabi', yang ketiga muqallid. Gini bangge, mustahid orang yang mampu berijtihad langsung Al-Quran dan hadis karena memenuhi persyaratan. Dia ahli di bidang Al-Quran, ulumul Quran, ahli di bidang hadis, ulumul hadis, mutalahul hadis, ahli di bidang bahasa Arab, nahu, sorof, belagohnya, ahli maqasidus syariah, dan lain-lainnya. Dia aku sebagai mustahid. Yang kedua, muttabi, orang ikut pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya. Nah, yang ketiga, muqallid taklid norok buntek. Nah, napa norok buntek niku, Bu? Bobok bawang nggih, rok norok. Nah, kalau muslim itu sepakat, itu merupakan ulul amri kita yang harus kita ikuti. Wal amru biraddil waqa'i al-mutanaza' fiha. Dan perintah untuk mengembalikan suatu kejadian yang diperselisihkan ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasul. Amrun bittiba'il qiyas, merupakan perintah untuk mengikuti metode qiyas. Quran hadis itu, Pak, ya, bahan pokok yang memuat pokok-pokoknya saja. Kadang-kadang urusan detail tidak ditemukan secara soreh, jelas dalam bahasa Al-Quran ataupun hadis. Maka ulama, ahli fikih, para mustahidin dengan menggunakan qiyas. Menggunakan apa? Qiyas, menganalogikan satu hukum dengan hukum yang lain yang sudah ada. Itu seperti ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya. Ditanya, Mu'ad, nanti kalau kamu di Yaman ditanya hukum, mau ngambil dari mana? Dari Quran Rasul. Kalau di Quran tidak kamu dapatkan, dari hadis Rasulullah. Kalau di hadis tidak kamu dapatkan, apa kata Mu'ad bin Jabal? Ashtahidu biro'i wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyeleweng, menyimpang, melenceng dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah yang telah menjadikan utusan-utusan Rasulullah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ijtihad itu termasuk sumber hukum yang membuahkan metodologi ijma', qiyas, masalih mursalah, istihsan, dan macam-macam dalam ilmu usul fikih. Pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga apa? Ijma. Yang keempat apa? Qiyas. Ini akan melengkapi semuanya sebagai dasar sumber hukum Islam memutuskan segala persoalannya.